Mitra bisnis Bradley Simpson, Direktur Proyek Dokumen Pemerintah Amerika dalam bukunya Economist with Gun, mengungkap secara detail dan terperinci berbagai dokumen rahasia Amerika di era tahun 60-an yang berisi langkah-langkah dan strategi Amerika untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno, serta mencengkeram Indonesia secara politik dan ekonomi di era Orde Baru untuk kepentingan negara Paman Sam. Menurut Kwik Yan Gi, apa yang ditulis oleh Bradley Simpson adalah bukti otentik yang tidak terbantahkan. Untuk melanjutkan bahasan ini, kita temui Kwik Yan Gi. Pak Kwik, jika fakta yang diungkap oleh Bradley Simpson memang otentik, apakah kita bisa langsung melakukan berbagai perubahan di tataran kebijakan dan perundang-undangan Indonesia yang memang disetir oleh asing, Pak? Oh, belum tentu. Belum tentu. Kalau menteri-menterinya SPG tidak mau mencabut, terus kemudian menebar uang ke anggota DPR, ya selesai. Tidak bisa. Jadi jalan untuk melakukan perubahan masih sangat panjang ya, Pak Kwik? Panjang sekali, dan dari dulu sampai sekarang itu tendensinya di Indonesia kan. Tendensinya dari dulu, semua bisa dimentahkan dengan uang. Dimentahkan ya. Jadi kalau yang senang berkuasa senang kuat, uangnya senang banyak, apalagi ada dukungan dari Amerika segala. Ini kan sudah jauh sebetulnya. Mereka kan boleh apa saja sekarang. Pak Kwik, apakah dukungan keuangan Amerika untuk menyetir kebijakan dan pejabat Indonesia disebut juga oleh Bradley Simpson, Pak? Oh iya, disebut satu persatu. Amerika memberi sekian ratus juta dolar, memberi sekian. Dulu butuh beras cuma minta 10 juta dolar dikasih tahun 66-67 itu. Waduh, ngemis-ngemis. Lantas apakah aksi mengemis-ngemis yang dilakukan oleh pejabat kita di masa itu juga terjadi di era Bung Karno, Pak Kwik? Loh iya, di era Bung Karno nggak ada. Justru di era Pak Harto, di Bung Karno nggak ada. Lalu, jika kita membandingkan perjuangan Bung Karno untuk memerdekakan bangsa dari tangan penjajah, dengan perjuangan saat ini untuk menyadarkan anak bangsa agar kita terbebas dari cengkraman asing, yang notabene masih menjajah kita secara halus, seperti apa Bapak melihatnya? Ya, kalau kita lihat, sebetulnya kan Bung Karno sudah berjuang ketika dia mahasiswa di ITB. Sudah terus-menerus berjuang dari cukup lama kan itu, baru bangkit. Tetapi mungkin sebelum Bung Karno lahir sudah ada perasaan dikit-dikit ya. Dan waktu zaman itu betul-betul miskin rakyat dan artinya mereka boleh dikatakan tidak terlampau paham kan. Dan juga sudah terbiasa ditindas oleh pemerintah kolonial sudah. Nah, mereka sudah tidak mengenal kehidupan yang lain kecuali ini. Jadi diberi bayangan. Mereka ya sengsara menderita, tapi sudah terbiasa menderita dari generasi ke generasi. Dulu juga begitu. Kenapa kok waktu revolusi kemerdekaan itu bisa begitu hebat, dahsyat sekali. Bung Karno pidato kan luar biasa meluapnya itu. Setiap kali di stadion. Nah, itu gak gampang. Demikian Kwik Yan Gi. Saya Dinda Natasha.